Kemarin ku diundang untuk kumpul bersama teman sekolah 10 tahun terpisah. Pakai sepanduk temu kangen. Jam 7 Sabtu malam aku mulai berangkat. Senyum mengembang, jantung pun terus berdebar. Body si titin racun, senyum si mirakila, oh rindunya hati ini. Sekarang ku telah sampai, tetap harus tersenyum sambil nyalamin semua teman segedung. Mulut kering, tangan pun gempol. Setelah basa-basi mata mulai mencari sosok bayangan dulunya pujaan hati. Mereka nyempil di meja makan. Sumpah mati aku gak berkedip. Si titin kau tertimbun lemak. Oh my God sekali. Jadi laki-laki. Reuni belum bubar, langsung cabut keluar. Ninggalin mereka Titin dan Mira di sana. Masih juga gak habis pikir. La la la. Mira kau gak ngerti, walaupun suka sejenis, ngapain kau ganti kelas.